Oke, Ki Ageng selamat. Ini sudah dinanti, teman-teman artis dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Tetap salam sayang takkan hilang, salam rindu takkan layu. Kembali salam all artis, masih bersama Cupalapa. Ayo pemuda-muda, Petraka, kembali bergoyang.